years of cinema. Some of the most important films ever made. Star Movie celebrates 100 years of cinema. Some of the most important films ever made. Gigi, apalagi untuk makan, mandi, dan rapikan baju tak mungkin. Mengucap janji kencan di tempat yang disepakati, agar bokap, nyokap, kakek, nenek, paman, bibimu repot mencari. Cengkrama tanpa harus lepaskan baju celana seperti orang yang lupa diri. Aku bukan jagoan, juga bukan Don Juan, hanya sekedar ingin menikmati masa muda tanpa ekstasi. Agar kita dapat saling melepaskan tawa di sepanjang hari. Semangatku berkobar, anganku pun melayang, walau bokap, nyokap, kakek, nenek, paman, bibimu pegang belati. juga bukan Don Juan, hanya sekedar ingin menikmati masa muda tanpa ekstasi.